Aku kira kau benci padaku, nyatanya aku selalu rindukanmu. Maksudku selakukan selalu menjagamu. Laksana matahari yang menyinari dunia, kau perangi hati yang gelap menuju nirwana. Ku harap kau selalu jadi bagian terindah dalam hidupku, dalam jiwaku. Kau tak akan terganti seperti sebuah rahasia yang diwahyukan pada langit. Cintamu membuka mataku bahwa kau akan kembali. Laksana matahari yang menyinari dunia, kau terangi hati yang gelap menuju nirwana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Laksana